Ku sadari dirimu telah jauh dari sisi. Ku tahu tak mungkin kembali ku ini. Ingin ku coba lagi mengulang yang telah terjadi. Tetapi semua sudah tak berarti. Kau telah pergi. Adakah kau mengerti kasih rindu hati ini tanpa kau di sisi? Mungkinkah kau percaya